Amin ya rabbal alamin. Bil khusus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Raden Muhammad Najib bin Kiai Haji Abdul Qadir bin Kiai Haji Muhammad Munawir. Mudah-mudahan seluruh keluarga ini diberikan Allah keberkahan dan melimpahlah berkah itu kepada kita semua yang hadir ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Terus terang, kalau diminta untuk ceramah di tanah lapang, insya Allah bisa. Tapi kalau di pesantren rasanya tidak pantas, karena saya tidak tamat pesantren. Apalagi ini pesantren tahfiz Quran. Yang berada di hadapan saya para kiai ulama yang hafal Al-Quran dengan berbagai macam qiraatnya, dari mulai qiraat Hafs, riwayat dari Hafs Imam Asim, qiraat Warsh, Ummul, kemudian Al-Bazzi, kemudian Ibnu Katsir, dan banyak lagi yang saya pribadi masih lagi belajar kepada para ulama. Dulu saya berangkat ke Mesir tahun 1998. Sebelum ke Mesir, tamat Madrasah Aliyah di sebuah kabupaten di Provinsi Riau. Tapi saya tidak tamat langsung berangkat, sempat beberapa tahun kosong. Saya mendengar ada pesantren di Pulau Jawa yang khusus menghafal Al-Quran, yaitu pesantren Al-Munawir Krapiak. Itulah yang tahu saya. Ada pondok pesantren yang lain yang tahunya cuman Munawir Krapiak Yogyakarta. Tapi tidak tahu bagaimana cara jalannya kemari, karena saya orang kampung, jauh. Akhirnya saya pun tidak masuk pesantren dan menunggu saja waktu kosong sampai akhirnya berangkat ke Mesir pada tanggal 4 September 1998. Itulah makna yang saya pahami bahwa langkah rezeki pertemuan maut dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1998, 2018, pas 20 tahun. Tidak lebih, tidak kurang, Allah sampaikan saya ke pesantren Al-Munawir Krapiak. Tidak sebagai santri, tapi sebagai orang yang diminta ceramah, tausiah. Rupanya Allah menakdirkan saya harus juga datang bersilaturahim. Dan dalam momen yang luar biasa besar, yaitu momen haul yang kelima, Al-Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Ahmad Warsan Munawir. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi catatan amal kebaikan bagi saya pribadi dan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak sampai ke pesantren ini sebagai santri, lalu kemudian sampai di Mesir karena saya tidak dari pesantren, susah memahami mukarrar, diktat yang dikeluarkan oleh Al-Azhar. Lalu bagaimana cara memahaminya? Datang teman-teman ngasih tahu, sampean kalau enggak tamat pesantren harus rajin-rajin buka kamus. Lalu dia kasih saya kamus, kamus Munjid. Saya baca terjemahan Arab diterjemahkan Arab. Dia enggak paham. Saya bilang kasihlah kamus bahasa Indonesia. Dia kasih kamus Arab Indonesia tipis. Ada terjemahan tapi enggak bisa lengkap. Lalu ada kasih satu kamus warna biru, kamus Al-Munawir. Masya Allah. Kamus inilah yang membantu saya memahami diktat Al-Azhar sehingga saya bisa paham. Sebelah kanan baca diktat, sebelah kiri pegang kamus. Kadang-kadang gantian, kiri buka diktat, kanan buka kamus. Enggak paham buka, tulis, enggak paham. Jadi buku saya itu seperti pohon beringin, mufradatnya banyak sekali coret-coretnya. Bahkan saya kasih baris, karena saya enggak bisa baca Arab, saya kasih baris. Ahlan wa sahlan. Sakingkan tajwidnya sampai ahlan wa sahlan pun harus di. Oleh sebab itu, saya sadar tentang kelemahan saya, tentang ketidaktahuan saya, dan alhamdulillah Allah mempertemukan walaupun penulisnya sudah meninggal dunia, tapi saya tetap dipertemukan pagi ini yang penuh barokah dengan Ibu Nyai dan keluarga besar, maka saya amat sangat mengucap syukur. Kedatangan saya tidaklah untuk mau'izhah hasanah, tapi untuk datang menyambung silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya ringkas tausiah saya ini pada 3 poin. Poin yang pertama yaitu bahwa setelah meninggal dunia hubungan enggak putus. Sedangkan orang yang tidak beriman, sedangkan ketika hidup pun belum tentu tersambung hubungan. Salam enggak boleh. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Doa salam, rahmat, barokah enggak sampai karena tidak ada iman. Sedangkan masih hidup saja enggak nyambung, apalagi setelah meninggal dunia. Saya tidak ada hubungan, tidak ada hubungan santri. Saya enggak layak diangkat sebagai santri oleh keluarga besar, tapi saya bisa menghubungkan dengan hubungan tali silaturahim, dekat-dekat dengan para ulama. Ketika nanti para ahlul Quran ini dibangkitkan di akhirat, al-al mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, yang mahir Al-Quran nanti dibangkitkan di akhirat ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Bangkit mereka di padang mahsyar bersama para malaikat. Siapa itu? Para ulama dan para alumni pesantren Al-Quran Krapia, Yogyakarta. Lalu Abdul Somad yang tidak pernah terdaftar ini, yang tidak pernah hafal Quran, nyantri enggak pernah, hafal Quran enggak pernah, maka para hafiz Al-Quran, kiai-kiai ini dipersilakan masuk ke dalam surga. Salamun alaikum, selamat untuk kalian, tibetum, masuk surga. Yang pertama kali dipanggil tentu Kiai Haji Muhammad Munawir, karena beliaulah pendirinya. Lalu kemudian generasi kedua, anak-anaknya. Generasi ketiga, cucu-cucunya, murid-muridnya, santri-santrinya, para ahli Al-Quran. Tiba-tiba di antrian yang panjang ini ada satu, Abdul Somad. Kata malaikat, sampean kan enggak pernah nyantri. Memang enggak pernah, tapi saya pernah ceramah sekali. Wis, lebu. Itulah maknanya. Ini Ustaz sedang bercanda bergurau? Tidak. Hadisnya sahih, bisa dilihat dalam Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa 'alaihi Syaikhan, yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, sahih dalam Bukhari, sahih dalam Muslim, disatukan muttafaq 'alaihi, sepakat ahlu sunnah wal jamaah, sepakat Bukhari dan Muslim, ada yang namanya syafaat orang-orang soleh. Mudah-mudahan dengan bersilaturahim dengan para kiai, bersilaturahim dengan para santri, bersilaturahim dengan para qurra ahli qiraat ini, al-fakir mendapatkan syafaat orang beriman nanti insyaAllah. Kiai, kenali Abdul Somad ini baik-baik, lihat tatap wajahnya. Kalau nanti kiai enggak ketemu di surga, tolong cari saya. Mana Abdul Somad? Mohon maaf saya tidak bisa bahasa Jawa. Yang bisa cuma pendek saja. Pripun kabari api wis perang dayang deno oroti kok kene. Pripun salah-salah. Ada yang ngajarin saya, katanya kalau mau ceramah depan orang Jawa tinggal tambah ujungnya ipun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para kiai mohon maaf, mungkin tidak layak, tidak sopan, kurang adab, tata krama, sopan santun. Abdul Somad Al-Fakir, silakan melanjutkan yang ingin saya sampaikan. Kok kelihatannya Ustaz ini enggak sama seperti di YouTube ya? Di situ kok lancar ya? Rupanya di depan para ulama itu keringat dingin. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan barokah para ulama insya Allah. Yang pertama, kedatangan saya silaturahim. Yang kedua, sedang mengukur bayang-bayang. Bayang-bayangmu Abdul Somad, setinggi itulah engkau. Ketika matahari berada di atas kepalamu, bayang-bayangmu makin pendek. Maka kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Para kiai yang namanya ada di sini, Kiai Haji Ahmad Warson Munawir, Kiai Haji Muhammad Munawir, yang masih ada di hadapan kita, para kiai, para santri, ada yang sudah meninggal dunia tapi orang masih mengenalnya, namanya masyhur. Bahkan saya pun 20 tahun yang lalu sudah tahu nama ini. Engkau nanti kalau mati, hai Abdul Somad, kira-kira masih ada enggak orang yang kenal? Bahkan kadang saya pergi ke kampung-kampung, enggak ada orang kenal. Loh, kok mereka enggak kenal? Upa orang duwe paket. Tapi hari ini orang kenal kita, kenapa? Karena masih ada internet. Kalau kira-kira internet ini sudah tidak ada, YouTube sudah tidak ada, kenal enggak orang? Na'uzubillah. Mereka orang-orang yang dicintai Allah, ketika Allah cinta pada mereka, maka dibuat Allah para hambanya itu menjadi cinta, dan kita pun ikut cinta pada mereka, dan amal jariah mereka mengalir sampai hari ini. Berapa kamus yang dicetak? Zaman saya kuliah 2300 2400 anak Indonesia yang belajar di Mesir, semuanya pakai kamus Al-Munawwir. Dapat dipastikan itu. Setiap rumah, kalau ada yang enggak percaya omongan saya, pergi nanti ke Mesir, masuk setiap rumah anak Indonesia. Kalau enggak ada kamus Al-Munawwir, bukan rumah Indonesia, salah alamat. Semuanya mengalir pahalanya. Setiap jam, setiap menit, setiap detik pasti ada yang buka mukarrar, karena ada bahasa yang sulit dipahami, dan mereka akan buka kamus itu. Masya Allah, tabarakallah. Menulislah. Makanya ada ungkapan, menulislah, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Mereka sudah menulis, kamusnya tebal, satu jengkal. Bukanya Masya Allah. Dulu waktu kita masih belajar, bawa kamus itu bangga. Bukan untuk dibaca kadang, untuk alas tidur. Mudah-mudahan ngalap barokah, bangun sudah hafal. Ya turu ora iso. Kalau cuma tidur, kalau enggak belajar, ya enggak bisa. Alhamdulillah, satu dua kata dibuka, diingat. Sampai hari ini diktat itu saya simpan. Maka motivasi itu memberikan semangat pada saya. Hai Abdul Somad, kiai sudah menulis kamus, kamu tulis apa? Alhamdulillah Allah beri saya kesehatan. Waktu ceramah banyak jamaah nanya, yang ditanya masalah tahlilan, masalah haulan, masalah yasinan, masalah tawassulan, masalah saidina, masalah talqin mayat. Pertanyaan itu aja terus diulang-ulang sampai saya bosan. Akhirnya saya tulis 37 masalah populer. Itulah yang saya bawa hari ini. Bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, na'uzubillah, hanya sekedar untuk ngalap barokah. Mudah-mudahan kiai berkenan baca. Kalau ada yang keliru salah, mohon diluruskan. Karena hamba yang fakir, ketika yang baca orang awam biasa saja, tapi ketika para kiai baca, oh ini salah, oh ini keliru. Lebih baik kiai yang memberikan tunjuk ajar, memperbaiki tasrih wa taswibnya, daripada musuh-musuh yang mengkritik kita, menikam dari dalam, karena itu amat menyakitkan. Apalagi kalau dicaci maki di internet, sakitnya luar biasa. Para kiai, para ibu nyai, para santri sekalian, pertama nyambung silaturahim, sudah. Yang kedua, belajar dari para kiai. Mereka sudah punya pesantren. Mereka beli tanah ini dengan titik puruh keringat dan air mata. Tadi sebelum kemari sempat soan ke senior Dr. Agus Irawan. Beliau tamat tahun 97 sampai ke Mesir, saya 98. Beliau di atas saya 1 tahun. Maka tadi datang soan. Apa kata beliau? Ini gubuk baca. Beliau sudah punya pondok gubuk baca di tengah sawah. Gubuk baca ini Ustaz Somad dibeli dengan tetes air mata dan tinta. Masya Allah. Karena beliau penulis, akhirnya saya sampai ke sana, saya pun mengambil pelajaran. Mereka sudah buat Abdul Somad, mereka sudah berkarya Abdul Somad. Apa yang sudah kamu buat untuk umat ini? Terasa kita belum ada apa-apanya. Kita hanya butiran debu di tengah samudera nikmat Allah yang luas. Pulang dari gubuk baca, pulang dari pesantren Kerapia, akan pulang ke Sumatera, Riau, maka merasakan diri, rupanya kita tidak ada apa-apanya dibandingkan para kiai dan ulama yang sudah mendidik umat. Tanyalah di mana pondok pesantren Quran. Coba adakan survei, pergi ke survei. Jangan hanya survei itu dipakai untuk pilkada saja. Survei Seluruh pondok tahfiz di Indonesia, berapa persen yang alumninya dari pesantren Krapya? Saya yakin lebih 50%. Kenapa? Karena alumni-alumni ini menyebar, tamat dari sini ke seluruh provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan di Indonesia, dan mereka pulang semuanya hidup mampu, tidak mengharapkan jadi PNS, tidak pernah mengharapkan dijadikan orang sebagai tokoh gila hormat, gila jabatan. Mereka pulang, beli tanah, buat pondok, bacakan Quran, mereka serahkan pada Allah. Berduyun-duyun orang datang menyerahkan anaknya, menyerahkan untuk tahfiz Quran, baca Quran. Mereka bergerak karena Allah, mereka berharap ridha Allah, karena yang mereka cari ini ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kalau mau mencari surga Allah, masuk ke dalam surga, tetap Allah nanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa? Saat itu apa kata penghuni surga? Ridhaka. Ternyata ada yang lebih hebat daripada surga. Makanya Allah berkata setelah menyebut nikmat surga, "Waridwanum minallahi akbar." Ada yang lebih besar daripada surga, yaitu ridha. Itulah mengapa kita pun berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan para kiai pun memulai zikir mereka, bahkan solat mereka berkata, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Maka kalau hidup ini mencari ridha Allah, maka Allah turunkan ridhanya ke hati si hamba, maka hati orang lain pun ridha. Dia akan seperti manisan yang manis, semua akan datang. Ridha itulah yang membuat nama kiai masih disebut sampai hari ini. Ridha itulah yang membuat saya pun hadir kemari, tapi tentu tidak bisa langsung datang. Ujuk-ujuk tidak bisa langsung datang, tentu ada wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtahu ilaihil wasilah. Jadi Ustaz Somad iso teko kene piye? Saya bisa sampai datang kemari melalui wasilah orang Bantul Yogyakarta, tapi sudah lama di Riau. Kami berkenalan di masjid, akhirnya kami akrab. Saya pergi ke suku Trasing dari Pekanbaru, naik mobil 5 jam jalan darat, tinggalkan mobil di tepi sungai, masuk ke dalam, naik sungai 7 jam naik perahu untuk bawa bantuan. Itu bersama ketua rombongannya, orang Bantul dari Yogyakarta. Dan hari ini beliau yang membawa saya kemari, yaitu Pak Mahmud, sahabat saya. Ustaz Somad, nanti saya bawa. Nah, beliau dari Bantul, Yogyakarta, tapi pojone orang Sumatera. Beliau akrab. Beliaulah yang selama ini kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ada video kami di sungai bawa bantuan ke suku Trasing, itu beliau. Siapa saja yang ngirimkan bantuan, saya berikan kepada beliau. Siapa saja yang memberikan apapun, rombongan setiap 6 bulan sekali kami pergi. Persahabatan kami ini mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala. Bersahabat karena harta. Kenapa Ustaz akrab? Karena harta. Nek harta ni entek, ya persahabatan habis. Bersahabat karena jabatan. Jabatannya berhenti, ditangkap KPK, ya selesai. Tapi persahabatan kami bukan harta, bukan karena jabatan. Mudah-mudahan persahabatan kami karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Persahabatan itulah yang membuat saya sampai kemari. Saya hanya mampu mengucapkan jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan, panjangkan umur beliau ya Allah, berikan anak soleh-solehah dan penghafal Quran, hafiz-hafizah seperti para santri yang ada di pondok pesantren Al-Munawir Krapya ini insyaallah. Pertama nyambung silaturahim, yang kedua mengukur diri dengan para kiai, yang ketiga bahwa hubungan kita dengan para kiai kita tidak pernah putus. Dan tadi saya diajak, Ustaz Somad duduk di rumah atau melu zikir? Oh, saya ikut zikir. Tahlil, iya, saya ikut tahlil. Baru saya paham kenapa saya tidak diajak tadi, supaya duduk saja di rumah. Bukan berarti saya anti tahlilan. Kenapa? Nanti kata sambutannya enggak ada terjemahnya. Tapi insya Allah setitik-setitik ya insya Allah. Sampai kemari yang ketiga, ikut tahlil, membaca Al-Fatihah, membaca surat sebagian dari Al-Baqarah, membaca qul huwallahu wal falaq rabbin nas, ikut tahlil, kemudian dihadiahkan kepada para kiai, bil khusus Kiai Haji Ahmad Warson Munawir dan keluarga besar para kiai, maka kita pun sudah menjalin hubungan dengan mereka. Sekarang banyak yang mengatakan bacaan ini tidak sampai. Itulah motivasi saya menyusun buku itu. Kenapa 37? Karena waktu nulis buku itu umur saya 37 tahun. Sekarang berapa Ustaz? Rahasia. Sekarang sudah 40. Lahir 77 2018, sudah 41 malah. Tapi akhir-akhirnya buku itu dicetak terus. Sekarang sudah 12 edisi yang ke-12, dan cetaknya juga di Yogyakarta, di Promedia Yogyakarta. Oleh sebab itu hubungan saya dengan Yogyakarta, Masya Allah, sudah 2 kali. Bahkan saya bermimpi anak saya nanti juga ingin mondok tahfiz di pondok pesantren Al-Munawir, Insya Allah. Walaupun niat saya enggak sampai kemari, anak saya mesti harus pondok pesantren. Mudah-mudahan Kiai mau menerima. Kalau bandel-bandel dikit mohon dimaafkan, ini anak Ustaz Somad. Oh tidak, tentu tidak ada perbedaan. Tapi kita berharap mudah-mudahan niat baik. Innamal a'malu binniat. Bola balik ditanya, Ustaz, ini bacaan Yasin, bacaan Quran, apa sampai pada orang meninggal dunia? Ya sampai. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di suatu makam, dia ambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, dia belah menjadi 2, lalu dia tusukkan ke makam. Lalu kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, untuk apa menusukkan pelepah korma? Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani, kedua makam ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang satu diazab yamshi bin namimah, karena mereka mengadu domba. Yang satu diazab lam yastabri, riwayat lain menyebut lam yastanzih, karena maaf enggak cebok. Lalu kena azab, azab kubur. Lalu kenapa ditusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma bertasbih, dan tasbihnya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kalau enggak ngerti hadis Sahih Muslim, baca Syarah Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi menurut mazhab Imam Syafi'i. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj? Kalau tasbihnya pelepah korma aja nyampe, apalagi bacaan Quran orang beriman. Yang dia pakai kias aulawi. Ada orang nempeleng ibunya, nauzubillah. Kenapa kamu tempeleng ibumu? Lihat dalam Quran, fala taqul lahuma uff. Yang enggak boleh mengatakan ah, nempeleng boleh. Ini orang enggak ngerti kias. Sedang nempeleng aja enggak boleh, sedang mengatakan ah aja enggak boleh, apalagi nempeleng. Sedangkan tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu yang ngomong bukan Abdul Somad, Imam Nawawi. Tapi orang kalau mau ngejek saya di internet, ah, Somad mengatakan bacaan Quran sampai, yang ngomong itu bukan saya, Mas. Saya cuman copy pas, ambil copy terjemah, ambil copy terjemah cetak, yang dicaci maki saya. Ya enggak apa-apa. Ustaz kok enggak pernah balas itu komen-komen? Saya enggak pernah baca. Passwordnya saya enggak tahu. Yang tahu admin. Nah, ah saya enggak percaya sama Imam Nawawi. Ya terserah. 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah pernah dia ngirim itu? Apa kata Sayyid Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki? Kalau Fatihah enggak sampai pada orang meninggal, enggak mungkin baca Fatihah salat jenazah. Allahu Akbar. Fatihah enggak sampai. Itu nunjukkan Fatihah sampai. Yang ngomong gitu langsung Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, yang sekarang digantikan putranya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Abbas Al-Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Lalu kemudian 3, ketika Nabi mengatakan kalau ada orang meninggal dunia, maka jenazahnya jangan tahan lama-lama, cepat-cepat makamkan. Makamkan setelah itu pada bagian kepalanya bacakan awal Al-Baqarah, pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hadis riwayat Tabrani. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, isnadu jayyid, sanadnya baik, di atas hasan, di bawah sahih. Hasan sahih, hasan dhaif maudhu. Ternyata ada istilah lain yaitu jayyid. Begitu kata sebagian ulama. Baik diamalkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada, mana Nabi enggak buat, sahabat Nabi melakukan. Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau saya meninggal, tolong bacakan di atas kubur saya pada bagian kepala awal Al-Baqarah Alif Lam Mim 5 ayat, pada bagian kaki ujung akhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang nulis unik, yang nulis itu justru muridnya Imam Ibnu Taimiyah bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, dan itu ditulis murid langsung. Padahal Ibnu Taimiyah termasuk yang paling keras masalah bid'ah, tapi dalam masalah bacaan Quran untuk orang meninggal dunia, apa kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, bacaan orang meninggal dunia, bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Oleh sebab itu kalau ditanya apa manfaat daripada haul, haul amat sangat baik. Haul membuat kita bersilaturahim. Andai tidak ada haul hari ini, saya mungkin tidak datang bersilaturahim. Dengan haul maka kita mengalap, mengambil barokah daripada perjalanan hidup para kiai. Dengan haul kita pula akan tahu hubungan kita dengan kiai tak pernah putus. Saya enggak pernah nyantri langsung, sanad saya putus. Jadi kalau ditanya, Ustaz punya ijazah enggak dari kiai penulis Al-Munawir? Enggak. Karena saya enggak pernah, enggak bisa saya berkata haddatsani, enggak bisa. Kenapa? Karena cuma buka buku lalu baca, maka ijazahnya enggak ada. Saya cuma wijadah, wajada yajidu, wijadah. Saya mendapatkan dari baca buku. Tapi hari ini saya sampai kemari, saya bertemu dengan keluarga penulisnya, maka ini amat sangat penting haul. Abdul Somad, mereka sudah meninggal lama tapi orang masih datang ramai. Kira-kira nanti kalau engkau meninggal, anakmu, mantumu, cucumu ada enggak akan buat haul Abdul Somad? Mikir, masih ingat enggak orang dengan engkau? Jangan-jangan file yang lama hilang. Orang sudah meninggal dunia masih bisa menyatukan kita. Sekarang orang hidup malah membuat yang hidup menjadi terpecah belah. Sudah meninggal masih bisa menyatukan kita. Tapi ada sebagian orang masih hidup saja sudah merusak persatuan orang. Apalagi kalau sudah meninggal. Na'udzubillah. Maka kita belajar banyak dari mereka. Haul isinya apa? Kirim doa. Apalagi? Silaturahim. Apalagi? Mau'izah hasanah. Lalu di mana letak bid'ahnya? Di mana letak enggak baiknya? Tiba-tiba ada undangan dari Jakarta. Apa isinya? Mengenang Syekh Nasiruddin Al-Albani. Lalu apa bedanya dengan haul? Haul bid'ah, mengenang boleh. Oke, tinggal ambil saja kertas, tutup haul. Mengenang Kiai Haji Ahmad Warson Munawir. Kalau haul enggak boleh, kalau mengenang boleh. Betapa kita terjebak dengan sampul. Isi ini bodoh sami mawon. Oleh sebab itu maka isi daripada haul itu, karena kita kadang terjebak, karena kita biasa di pesantren manut, enggak dia berdebat, hatinya bersih lembut. Begitu sampai keluar ternyata di luar keras. Apa tadi acaranya? Haul. Pernah Nabi buat haul? Enggak. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama kita marah, itu kiai saya, kenapa kamu berani bid'ah kan? Awas kamu. Dalam hati, iya juga ya. Pertama marah, yang kedua mulai ragu, yang ketiga membid'ahkan haul. Itu prosesnya kalau kita tidak kuat. Tapi kalau kita berhujah, maka sesungguhnya di dalam haul itu tidak lain tidak bukan adalah menyambung tali silaturahim, menyambung hubungan dengan berkirim doa, mengambil barokah, dan yang paling penting adalah mengambil pelajaran dari mereka. Hai Abdul Somad, pulang engkau dari sini, maka rasakan kau bukan apa-apa, kau tak punya apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan Al-Fakir bisa mengikut jejak-jejak para kiai, Kiai Haji Ahmad Warson Munawir, Kiai Haji Muhammad Munawir, Kiai Haji Abdul Qadir, dan bil khusus yang ada pada kita sekarang, Kiai Haji Raden Muhammad Najib. Mudah-mudahan Abdul Somad mendapatkan keberkahannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya amat sangat mohon maaf karena keterbatasan waktu. Tadi dipesankan Ustaz hanya sampai pukul 11.15. Pukul 10.15. Sekarang 10.20. Karena masih ada sesi foto-foto. Kabarnya Ustaz Somad fotonya lebih panjang daripada ceramah. Tidak layak saya menyampaikan tausiah, apalagi mengguru-gurui. Mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.